pahit rasanya empedu, manis rasanya gula, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Rasanya empat.